napas ku terjaga dari lingkar mimpi pada titik sepi. Suaramu terngiang menembus khayalku yang juga tentangmu. Bayangmu menghantui setiap gerakku dan kemauanku. Dahagaku akanmu matikan emosi juga ambisi. Bayangmu menghantui setiap gerakku dan kemauanku. Dahagaku akanmu matikan emosi juga aku.